Sarkah ku takkan berhenti memujamu, sarkah ku takkan berhenti merindumu, sarkah bila hati ini hanya mau kamu. Hati matamu menusuk di jantungku, warna wajahmu buatku menggila. Tak tahan lagi ku memendam hasrat cinta ini. Matamu menusuk di jantungku, warna wajahmu buatku menggila. Tak tahan lagi ku memendam hasrat cinta ini. So long, hold my hands now and keep an open mind. Spend time with me until we see the sunshine. If you want, we can pass the wine. I will show you how I need you to be mine.